ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد فيا أيها الإخوة الحاضرون رحمني ورحمكم الله جميعا pada hari ini di hari-hari terakhir di bulan Zulqa'dah yang insyaallah beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah kita bermajlis di Masjid Agung atau Masjid Jami' Darussalam untuk duduk sejenak kembali membahas beberapa pokok akidah Islam, beberapa pokok akidah yang digariskan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan harapan kita dapat berjalan dan menjalankan agama ini di bawah cahaya ilmu, di bawah bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, serta bimbingan generasi As-Salafus Salih dari kalangan Sahabat. Tabi'in, tabi'ut tabi'in dan yang mengikuti jejak mereka. Para hadirin yang saya muliakan, melalui majlis ini pula kita berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita, keridhaan Allah terhadap iman dan ibadah kita. Dan mengharapkan adanya kebaikan untuk diri kita dan seluruh kaum muslimin. Pembahasan atau tema yang disebutkan oleh panitia yang berjudul sikap rakyat terhadap pemerintah adalah salah satu tema yang bersumber dari salah satu pokok akidah Ahli Sunnah wal Jamaah sejak dahulu kala, yang tak henti-hentinya para ulama dari generasi ke generasi, dari tabaqah ke tabaqah yang berikutnya, kecuali pasti mengingatkan tentang pentingnya pokok dasar ini. Mereka tidak bosan-bosannya mengingatkan kembali kepada umat di masanya atau kepada para muridnya dan seluruh kaum muslimin tentang permasalahan sikap ar-ra'iyah, sikap rakyat yang semestinya yang terbimbing dengan bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini mengingat bahwa melalui pintu inilah banyak bisikan-bisikan syaitan, baik syayatin dari kalangan jin maupun syayatin dari kalangan manusia. Pintu ini sangatlah sensitif dan sangat berpotensi untuk menimbulkan kerusakan di tengah umat. Karena seringnya manusia itu lupa di satu sisi. Manusia itu mudah sekali lupa dan lalai. Maka pembahasan seperti ini sangat butuh untuk diulang-ulang dan diingatkan kembali. Agar mereka ingat dan waspada. Kembali ketika mereka salah. Rujuk ketika mereka jauh berjalan meninggalkan prinsip dasar yang penting ini. Di sisi lain, di samping sifat lupa manusia yang cenderung sering terjadi, maka juga di sana ada sebab lain yang mendorong kita untuk selalu membaca kembali berbagai dalil Al-Quran maupun Sunnah. Dan berbagai keterangan serta nasihat para sahabat, keterangan dan nasihat para ulama di masa tabi'in dan berikutnya tentang kewajiban sikap mendengar dan taat kepada waliul amr, kepada pemerintah yang memerintah kaum muslimin. Juga di masa ini musuh-musuh Islam dari kalangan Yahudi dan Nasara dan yang selain keduanya, mereka telah berkesimpulan bahwa ketika sebuah negara yang di sana hidup kaum muslimin terwujud adanya sikap taat dan mendengar kepada waliul amr, kepada pemerintahnya, terwujud sikap yang syar'i yang terbimbing di dalam menyikapi penguasanya, rakyatnya cenderung kondusif dan tidak banyak menuntut hak-haknya dari pemerintahnya, cenderung tenang, sabar dan qanaah, maka mereka akan mengalami kesulitan. Kaum Yahudi dan Nasara dan kaum kufar yang lainnya akan mengalami kesulitan untuk menghancurkan kaum muslimin. Akan mengalami kesulitan dalam upaya dan makar mereka melemahkan kaum muslimin. Oleh karena itu, mereka sangat berambisi untuk menanamkan ketidakpuasan kepada rakyat, kecenderungan untuk selalu menuntut haknya, kecenderungan untuk selalu meneropong kesalahan-kesalahan pemerintahnya dan lupa terhadap kesalahan dirinya. Maka di saat itu, kondisi sebuah rakyat yang seperti ini akan sangat mudah untuk dikendalikan oleh mereka, untuk dijadikan sebagai kuda tunggangan dalam memerangi kaum muslimin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Karena alasan yang pertama dan yang kedua, kemudian yang ketiga, yaitu fakta sejarah. Fakta sejarah menunjukkan kepada kita dan memberikan pelajaran yang berarti untuk kita semuanya, bahwa segala upaya yang pernah dilakukan dalam menyikapi waliul amr di luar bimbingan Al-Quran dan Sunnah, upaya mengingkari kemungkaran yang ada pada pemerintah kaum muslimin dengan cara yang tidak syar'i, telah melahirkan kemungkaran yang jauh lebih besar. Tertumpahnya darah kaum muslimin, hilangnya rasa aman, sehingga kaum muslimin merasa kesulitan untuk bisa beribadah kepada Allah dengan tenang dan aman. Hilangnya ukhuwah di kalangan umat dan berbagai kemungkaran yang muncul akibat dari sikap yang salah dan tidak terbimbing di dalam menyikapi pemerintahnya. Telah ditulis oleh para ulama berbagai sejarah yang terjadi, sehingga berbagai fakta dalam sejarah tersebut mendorong para ulama untuk selalu atau sering meletakkan pokok dasar atau salah satu pokok dasar akidah Ahlussunnah yang sedang akan kita bahas ini di dalam karya-karya mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di masa seperti ini, di masa kecenderungan umat Islam kehilangan tali kendali di dalam menyikapi berbagai problem di masanya, di saat tidak sedikit dari umat Islam yang terpaksa harus mencontek, meniru gaya-gaya Yahudi dan cara-cara Yahudi dan Nasara dalam menyikapi pemerintahnya, sehingga betapa sangat penting bagi kaum muslimin untuk selalu mengkaji ulang pembahasan-pembahasan ini. Bagaimana para ulama kita membimbingkan, bagaimana para sahabat mengajarkan kepada kita, bagaimana al-imam, para a'immah kaum muslimin, al-imam Syafi'i rahimahullah, al-imam Ahmad, al-imam Malik, al-imam al-Bukhari, al-imam al-Hasan al-Basri, dan para ulama yang lainnya membimbingkan kepada umat. Mereka adalah pelaku-pelaku sejarah yang telah menjalani sejarah ini dengan berbagai warnanya. Maka sebaik-baik generasi yang baru datang adalah generasi yang banyak mengambil pelajaran dari umat yang sebelumnya. Sebaik-baik generasi adalah generasi yang selalu berupaya menengok sejarah orang-orang yang mendahuluinya. Karena apa yang terjadi di masa kita ini, di masa yang baru datang, bukanlah suatu hal yang baru yang tidak ada contoh dan permisalannya sebelumnya. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, sebelum kita membahas tentang berbagai dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang menjelaskan tentang bagaimana sikap seorang mukmin sebagai rakyat terhadap pemerintahnya, penting untuk kita menyadari, menengok dan mengevaluasi tentang kondisi kita sebagai rakyat, keadaan kita sebagai rakyat. Sebelum kita banyak mengoreksi, mengkritisi pemerintahnya. Oleh karena itu, banyak dinukilkan dari para ulama generasi as-salafus salih tentang bagaimana dan apa sebabnya ketika kita sebagai rakyat, sebagai umat, mengalami atau menghadapi pemerintah atau penguasa yang menurut penilaian kebanyakan orang adalah tidak berjalan di atas syariat Allah dan Rasulnya. Menurut penilaian kebanyakan atau mayoritas bahwa pemerintah itu berbuat kezaliman, berbuat kemaksiatan, dan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah dan Rasulnya. Penting untuk disadari bahwa semua itu tidaklah terjadi tanpa sebab. Semua itu bukanlah terjadi tanpa ada andil dari kita sebagai rakyat. Oleh karena itu dinukilkan dari para ulama kita ketika menjelaskan tentang ayat ke-129 dari surat Al-An'am, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dan menegaskan yang artinya demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim sebagai penguasa terhadap orang-orang zalim yang lainnya. Al-Imam Al-A'masy Sulaiman bin Mihran, salah satu ulama yang hidup di masa tabi'in, di penghujung masa tabi'in, pada tabaqah yang kelima pada masa itu, beliau rahimahullah menjelaskan dan menafsirkan ayat ini yang di dalam surat Al-An'am. Qala idza fasada an-nas umira alaihim shiraruhum. Ketika rakyat ini telah rusak, telah jauh dari agama, jauh dari ibadah, penuh dengan kemaksiatan, maka akan dikuasakan kepada mereka, dijadikan sebagai penguasa mereka orang-orang jahat di kalangan mereka. Ayat ini mengingatkan kepada kita untuk kita banyak mengevaluasi hal yang semisal dinukilkan dari para ulama yang lainnya, bahwa ternyata dosa-dosa rakyat, kemaksiatan rakyat, pelanggaran-pelanggaran rakyat merupakan sebab terbesar rakyat ini dipimpin oleh penguasa yang tidak berjalan di atas syariat Islam. Maka dari itu, marilah kita benar-benar sportif. Benar-benar kita sebagai hamba mukmin yang selalu melakukan muhasabah, pembenahan dan pelurusan berbagai amalan dan kegiatan kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dinasihatkan oleh Imam Ibnu Qayyim dan yang selainnya dari kalangan para ulama bahwa sering kita ini membandingkan pemerintah yang sedang berkuasa di zaman kita hidup dengan pemerintah yang berkuasa di masa sahabat atau di masa tabi'in. Sering kita menyebutkan bagaimana keadilan pemerintah Khalifah Umar bin Khattab atau pemerintah Abu Bakar As-Siddiq, atau keadilan dan kejujuran Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan yang lainnya. Kalau kita mau sportif, para ulama menjawab tentang bagaimana jalan keluar yang semestinya. Kata mereka, janganlah kalian sekadar melihat bagaimana keadilan, kejujuran dan ketakwaan para khalifah di masa itu, tapi lihatlah bagaimana rakyat mereka, bagaimana ketakwaan, kejujuran dan ibadah rakyat di masa Umar bin Khattab. Bagaimana kejujuran, ketakwaan, akidah, kesabaran dan qanaah, akhlak para rakyat di masa Khalifah Utsman bin Affan dan yang lainnya. Tentu semua itu sesuai dengan kadar kita. Kalau kita sebagai rakyat sering terjadi keboliman di sekitar kita, suami membolimi istri atau istri membolimi suami, seorang buruh membolimi majikannya atau majikan membolimi buruhnya, seorang buruh tani di sawahnya membolimi pemilik sawah dan seterusnya, dari berbagai ketidakjujuran dan keboliman, maka Para hadirin yang saya muliakan, jangan kita terlalu banyak berharap untuk mendapatkan pemimpin dan pemerintah yang kita harap-harapkan. Tak lain itu hanyalah angan-angan belaka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita sering atau banyak di masyarakat keluhan-keluhan, kritikan-kritikan pedas, bahkan caci makian terhadap pihak-pihak terkait, kepolisian, terkhusus polisi lalu lintas, bahwa polisi itu, kata-kata polisi itu singkatan dari pol-polnya ngapusi, katanya. Subhanallah. Ternyata kalau kita lihat di rakyat juga sama, rakyatnya juga suka ngapusi. Contohnya, peraturan lalu lintas telah menetapkan bahwa tidak boleh sebuah mobil tertentu mengangkut muatan melebihi batas yang diizinkan. Baik batas berat muatan ataupun batas ruang. Namun subhanallah, kita melihat banyak masih truk-truk atau mobil-mobil pickup yang mengangkut muatan dagangannya dan yang semisalnya melampaui batas sampai mobilnya miring begini. Rakyat tidak jujur. Rakyat inginnya melanggar. Sudah diberi peraturan bahwa ketika di jalan besar ada garis lurus, maka peraturannya tidak boleh mobil itu mendahului. Namun subhanallah, kita sebagai rakyat sering melanggar. Begitu juga yang lainnya. Sudah tahu dia merasa salah, bahwa dia telah berbuat kesalahan sebagai rakyat, sebagai pengemudi. Dia menyiapkan uang untuk memberi bapak petugas senilai uang tertentu untuk menyelamatkan dia, membebaskan dia dari hukuman. Ya subhanallah, kita sebagai rakyat memang sering melanggar. Maka dari itu, kita tinjau yang lainnya. Rakyat tidak sedikit yang menginginkan kebebasan. Kebebasan di dalam bergaul, di sekolah. Kebebasan bergaul di luar sekolah. Kebebasan bergaul di rumah tangga. Terjadi di rakyat kita. Maka jangan kita banyak berharap mendapatkan penguasa dan pemimpin yang punya kemauan menerapkan syariat Allah, Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya. Dalam hal tersebut, dalam hal mengatur hubungan pergaulan antara hamba-hamba Allah. Rakyat ketika diingatkan untuk menegakkan sholat berjamaah, bahkan menegakkan sholat itu sendiri, masih banyak rakyat yang enggan untuk menegakkan sholat. Masjid sebesar ini di berbagai daerah, di berbagai kota, pada waktu sholat berjamaah 5 waktu yang hadir hanyalah sejumlah sedikit dari muslimin. Rakyat masih menginginkan yang seperti itu, kebebasan. Maka jangan banyak berharap untuk Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita, memberikan kepada kaum muslimin pemerintah yang diinginkan dan diidam-idamkan. Ingin seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sementara kita sebagai rakyat tidak seperti rakyat di masa Umar bin Abdul Aziz yang rajin melakukan ibadah, rajin melakukan taqarrub kepada Allah, senang menuntut ilmu, senang beramal dengan ilmu, sibuk dengan ilmu. Maka kalau kita sebagai rakyat mengidamkan, menginginkan pemerintah yang menegakkan syariat Islam, tempuhlah cara ini. Ayo kita berbenah. Ayo kita menjadi baik. Tegakkan negara Islam dan syariat Islam di rumah tangga Anda. pasti Allah Subhanahu wa taala akan menegakkannya di negeri Anda. Sebagaimana nasihat ini sering diulang-ulang oleh para ulama dan betapa butuhnya kita sering mendengarnya. Kata para ulama, aqim daulatan Islam fi ahlik tuqam fi ardika. Tegakkan negara Islam pada keluargamu. Pasti Allah akan menegakkannya di bumi kamu, di negeri kamu. Sekarang dalam rumah tangga kita, syariat Islam belum tegak. Masih banyak di tengah-tengah muslimin, anak-anaknya, putra-putrinya yang belum menegakkan sholat. Dibiarkan. Yang penting prestasi sekolahnya bagus. Yang penting prestasi sekolahnya mendapat peringkat yang tinggi. Masih banyak di tengah-tengah muslimin, putri-putrinya yang tidak menutup aurat. Bahkan istrinya yang belum menutup aurat. Masih banyak di tengah-tengah muslimin, di dalam rumah tangganya dipenuhi atau dihiasi dengan berbagai khurafat, mistik, perdukunan, dan yang semisalnya. Semua ini tentunya akan menjadi sebab penghalang terbesar terwujudnya pemerintah yang kita harapkan. Ini adalah sebagai mukaddimah dari kajian kita di siang hari ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pokok dasar akidah yang akan kita bahas ini yaitu sikap rakyat terhadap pemerintahnya, kewajiban untuk mendengar dan taat kepada waliul amr dengan segala ketentuannya yang akan kita bahas insyaallah, dasar dalil utama dalam pembahasan ini adalah ayat Al-Qur'an di dalam surat An-Nisa ayat ke-59. Ini dalil dari Al-Qur'an dan bersifat global yang akan dirinci dalam berbagai hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan penerapan generasi pendahulu umat ini, yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul serta ulil amri. Ulil amri dalam ayat ini terdapat dua penafsiran dan kedua-duanya adalah benar. Masing-masingnya ada tempat dan kondisi yang sesuai. Penafsiran pertama bahwa ulil amri di sini bermakna fa'al umara. Al-umara yakni pemerintah. Penafsiran ini dinukilkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari para ulama di masa tabi'in seperti Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, Al-Imam Maf'ul, dan dinukilkan juga dari Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Al-Qurtubi, penulis karya tafsir Al-Qurtubi rahimahumullah jami'an, bahwa yang dimaksud dengan ulil amr adalah al-umara. Pendapat pertama ini yang menegaskan bahwa makna ulil amri dalam ayat ke-59 surat An-Nisa ini berdalilkan sebagai dalil pendukung ayat ke-58 surat An-Nisa. Yani di surat yang sama pas satu ayat sebelumnya. Ayat sebelum itu menyebutkan tentang al-umara, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adli. Makna ayat ini, ayat ke-58 surat An-Nisa, Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanat kepada para pemiliknya yang berhak untuk mendapatkannya.